Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati di hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji firman-Nya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan merasapi makna dan mengetahui lebih banyak tentang apa keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mampu membuat kita menjadi orang-orang yang dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pada hari ini kita akan membahas ayat ketiga dari surah Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tazakiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ketiga ini masih berkisar pembicaraan seputar kedudukan Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an. Di mana di dalam ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu fungsi Al-Qur'an itu mengandung informasi yang tujuannya adalah tazkiratan lima yakhsha, sebagai pemberi peringatan, mengingatkan kembali, dan ini hanya akan dapat ditangkap oleh orang-orang yang jiwanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah sudah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai suatu beban bagi kamu. Sebaliknya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan, untuk melapangkan jiwa, untuk membukakan wawasan kita. Nah, di dalam ayat ketiga ini kembali Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Menarik untuk kita pahami keterangan tentang tazkirah ini sebagai peringatan ini, bahwa ternyata ayat Al-Qur'an tidak hanya berisi keterangan-keterangan yang sifatnya busyrah saja, sebagai pemberi berita gembira, akan tetapi juga sebagai tazkirah, sebagai pemberi peringatan, sebagai nazir, sebagai pemberi ancaman-ancaman. Al-Qur'an juga mengandung ayat-ayat yang berisi gambaran kisah hari kiamat yang begitu sangat menyeramkan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang salah satunya isi Al-Qur'an yang berisi sebagai peringatan-peringatan kepada manusia. Tujuannya adalah karena di dalam kehidupan ini manusia itu beragam bentuknya. Ada yang bisa cepat sadar hanya dengan informasi-informasi yang sifatnya datar. Misalnya seperti ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi maha mengatur segala urusan. Ketika ada orang-orang yang masih juga belum paham terhadap keterangan ayat ini, Allah menegaskan, ya, innallaha alimun bizatis sudur, misalnya sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu. Ya, Al-Qur'an juga memberikan keterangan tentang berita-berita gembira, dan ada orang yang tersentuh dengan berita gembira ini, ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam neraka yang penuh dengan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang langsung tersentuh. Ada orang langsung tersentuh membaca ketika membaca firman Allah ini. Namun ada juga yang ketika diberikan berita gembira hatinya tidak tergerak. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga banyak memaparkan informasi keterangan yang berupa nazir, sebagai pemberi berita peringatan, sebagai keterangan-keterangan yang menakutkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan orang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah gandengkan tazkiratan lima yakhsha, hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu tersentuh dengan berbagai informasi Allah ini. Artinya kalau kita ingin cepat untuk menguasai Al-Qur'an, jadilah orang-orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hatinya takut kepada Allah itu jiwanya mudah tersentuh. Kalau bahasa kita sekarang, jiwanya sangat sensitif. Jadi apapun keterangan Allah, baik dalam bentuk busyra, dalam bentuk keterangan yang menggembirakan, atau dalam bentuk nazir, peringatan dan sebagainya, semua itu akan mampu ditangkap dengan sangat mudah dan akan mampu diaplikasikan di dalam kehidupannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, menarik apa yang dikatakan oleh Ustaz Perdana. Benar bahwa Al-Quran itu diantara pesannya tazkiro, inzar, memberi peringatan. Di dalam surat yang mengajak kita untuk belajar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara tugas tafaqqufiddin itu waliyunziru qaumahum, memberi peringatan kepada kaumnya, bukan waliyubasyiru qaumahum, memberi kabar gembira kepada kaumnya. Kenapa? Karena inzar ini adalah batas minimal dalam bahasa saya yang sudah digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi. Minimalnya apa? Minimalnya kita tidak menderita di neraka. Minimalnya tidak transit di neraka. Maka doa kebahagiaan itu ditutup dengan waqina azabannar. Ya Allah, enggak bahagia di dunia, enggak masalah. Enggak bahagia di akhirat, enggak masalah. Yang penting waqina azabannar. Jangan sampai kami transit di neraka. Jadi ayat ini mengatakan tazkiro, diberi peringatan. Tazkiro tan lima yaksha, hidup ini ada rasa takut. Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya mengarahkan kita untuk takut pada tempatnya. Kenapa? Karena banyak manusia takut tidak pada tempatnya. Dia takut miskin, akhirnya menjadi orang yang serakah. Kaya kurang kaya, tujuh turunan kurang hartanya. Takut, tapi tidak pada tempatnya. Pandangannya menjadi picik, bahwa manusia itu adalah ketika dia memiliki. Picik. Padahal Allah dengan wahyunya Al-Quran membuat kita menjadi manusia yang berwawasan luas, menjadi orang yang tidak serakah. Nah, jadi tazkiratan lima yaksha membuat kita dengan Al-Quran ini takut pada tempatnya. Maka poin yang kedua, susah yang digambarkan Allah di ayat litashko. Kalaupun Al-Quran itu susah katanya, padahal Al-Quran itu tidak susah. Kalaupun itu susah, susah untuk bahagia. Kalaupun sedikit kita mengamalkan Al-Quran terasa sedikit susah, tapi yakinlah kesusahan itu untuk kebahagiaan kita. Kita harus takut supaya apa? Supaya bahagia. Kenapa? Anak yang belajar jauh-jauh hari dari desa yang terpencil sana, tekun belajar, akhirnya menjadi ranking. Dalam beberapa waktu yang lalu kita mendengar anak-anak kampung, susah dia belajar menuntut ilmu, tetapi itu terbayarkan. Materi bukan segalanya, perguruan tinggi terbaik insya Allah akan dia raih. Ada kebahagiaan. Al-Quran begitu. Jadi Al-Quran, wahyu, dapat membuat manusia bahagia. Karena apa? Satu, ia mencegah keserakahan. Orang yang belajar membaca Al-Quran, memahaminya, Al-Quran membuat kita tidak serakah. Yang kedua, menciptakan pandangan manusia menjadi luas. Inilah tazkiratan lima yaksha. Kita takut kepada api neraka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang luas. Ketaatannya adalah kebahagiaan bagi kita. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berusaha mengaplikasikan Al-Quran, maka Cobalah untuk mengembangkan rasa takut di dalam jiwa kita, karena dengan rasa takut itu akan mampu membuat kita untuk dapat lebih menangkap segala informasi-informasi atau kandungan-kandungan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbesarlah rasa takut itu, karena hanya orang-orang yang takut yang jiwanya akan semakin sensitif. Karena dengan rasa takut itu akan mampu menyadari banyak hal di dalam kehidupan ini. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari betapa diri kita adalah manusia yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan uluran tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bahwa berbagai macam usaha yang kita lakukan, membaca Al-Quran, walaupun itu harus menahan rasa kantuk yang begitu sangat besar, kemudian kita mengorbankan waktu kita untuk membaca Al-Quran, semuanya itu tidak berarti sia-sia. Yang kita lakukan walaupun terasa berat akan membawa kepada kebahagiaan. Yang kita lakukan dengan menghafal Al-Quran walaupun harus memakan, mengorbankan waktu, harta, mengorbankan banyak hal, ya, kesulitan-kesulitan, baca, dihafal, lupa, dihafal lagi, lupa lagi, semua itu memang sesuatu yang menyulitkan. Akan tetapi sebenarnya kesulitan-kesulitan ini bukanlah akan sia-sia, karena setiap kesulitan pasti akan berakhir dengan kebaikan dan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ketika seseorang menjalani kehidupannya dengan penuh kesungguhan dan keulitan, maka walaupun di awal dia merasakan begitu banyak kesulitan dan penderitaan, insyaallah hidupnya akan berakhir kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada kita. Sekali lagi, mari coba kita pahami, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran dan mampu menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.